Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'duh. Mangke atina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kembali kita dalam kajian sirah. Sirah, siraman rohani yang setiap hari kami bisa dengarkan melalui Patra FM Gaya Kaili ada di sini. Pada jam 5.30 pagi, 12.30 siang, dan jelang maghrib pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Nah, Siroh, saya tidak sendiri. Selalu ada pendamping setia dari narasumber kami, yakni Bapak Ustadz Haji Yusuf Lauma LC, Dai Kota Palu. Kita langsung menyapa saja kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berimba kareba, Pak Ustadz. Alhamdulillah, nabelo-belo. Nabelo-belo. Berimba kareba kumiu. Alhamdulillah, nabelontoto. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, kita sudah melewati masa-masa di mana seseorang yang ingin menjadi pemimpin telah terlewatkan dengan perasaan berdebar-berdebar. Tentu hari ini kita ingin memberikan doa kepada mereka yang terpilih agar lebih amanah. Amin. Dan yang belum terpilih, tentu ini bukan kegagalan, tetapi ini adalah keberhasilan yang tertunda. Keberhasilan yang tertunda. Tafadhal Pak Ustaz. Ya. Yang pertama semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi berkat terhadap negeri kita. Amin. Negeri Mangga Antaina dijadikan negeri ini aman, kemudian murah rezeki. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan para pemimpin yang baru terpilih dalam pemilu yang baru lewat ya beberapa hari ini, yang mereka menjadi orang-orang yang amanah. Amin. Yang tahu makna daripada suara dan juga keterwakilannya. Selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang belum lolos ataupun belum terpilih, ya, sebenarnya segala sesuatu adalah baik bagi seorang muslim. Ya, ya, ya. Bila mana dia beruntung, dia bersyukur, syukur bagus baginya. Namun kalau ada keberuntungan yang belum diraih dan dia bersabar, sabar itu pun baik baginya. Baik baginya. Karena kemuliaan itu ya bukanlah di dunia ini mengukurnya, tapi kemuliaan di akhirat. Di akhirat. Artinya bahwa kegagalannya kali ini itu mungkin jauh lebih bagus yang dijanjikan oleh Allah. Karena kalau dia berhasil tahun ini, mungkin saja ada yang akan dia lakukan. Ya, ya. Seperti orang lagi menunggu mobil, ya. Ataupun kendaraan, ya. Dia suka yang AC, baru kemudian cepat, full dan lain sebagainya. Drivernya Schumacher. Iya. Ya. Tapi ternyata begitu. Ya, dia tunggu dapat mobil yang sering mogok, kurang bagus juga kursinya. Iya. Setelah dia lewati, ternyata mobil yang supercar yang dia idam-idamkan ini mogok di jalan. Atau kempes bannya. Sehingga dia mengatakan, kalau saya dapat mobil yang mewah seperti tadi itu, saya belum sampai ke tujuan saya. Alhamdulillah dengan yang mogok seperti ini, saya juga bisa sampai ke tujuannya. Nah, ini di antara hikmah. Maka kebaikan itu adalah apa yang Allah inginkan kebaik kepada kita, yaitu itulah kebaikan. Dan selalu berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka. Ya, tentunya kalau kemenangan yang kita dapatkan, kita bersyukur. Dan kalau kekalahan ataupun ketidakberhasilan, kita bersabar. Iya. Mudah-mudahan kaitannya dengan yang amanah-amanah tadi ini, Pak Ustadz. Tentu kepada Mangga Antaina yang sudah merasa dirinya langkahnya sudah terpilih dan lebih amanah, saya lagi mengingat kembali pembahasan kita beberapa waktu yang lalu tentang ihsan. Ihsan menyempurnakan seluruh rangkaian ibadah yang dia sudah lakukan, kemudian sampailah kepada seluruh tindakan-tindakannya, tentu tindakan-tindakan yang ihsan. Baik, Pak Ustadz, mungkin kita bahas dulu sedikit tentang ihsan sebelum kita bagaimana seorang muslim atau orang yang diamanahkan ini memiliki jiwa ihsan, memaknai dari kalimat ihsan ini sendiri. Tafadhal, Pak Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wassalamu ala wala, amma ba'du, Mangga Antaina rahimakumullah. Bahwasanya sebagaimana ihsan Itu kata Rasulullah SAW, anta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihatmu. Ya. Apabila engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat. Ya, melihat apa yang engkau kerjakan. Ya, ya, ya, ya. Maka disinilah kita memaknai ya. Yang dituturkan oleh Hujjatul Islam Syekh Al-Ghazali. Ya. Beliau menuturkan ada seorang guru menguji murid-muridnya. Ada 10 orang murid dikasih ayam satu ekor masing-masing. Tolong sembelih ini ayam, dia bilang, oleh kalian di tempat yang tidak ada yang bisa melihat. Sembelih di tempat yang tidak ada yang bisa melihat. Iya, yang tertutup, yang tidak ada mata yang melihat kalian. Iya, iya, iya, iya, iya. Ke 10 murid itu kembali, ternyata 9-nya sudah menyembelih ayam, yang satunya tidak. Iya, iya, iya. Ditanya gurunya, kenapa engkau tidak menyembeli ayam seperti teman-teman? Ya, ya, ya. Dia bilang, saya sudah cari-cari tempat yang tidak ada orang yang melihat. Iya, tidak ada yang melihat. Ya, ya, ya. Tapi saya tidak dapatkan. Ya, ya. Hatta di tempat yang sangat gelap, tidak ada manusia dan hewan, ya, ya. Bahkan tumbuhan di sana, ya. Aku selalu merasa diawasi dan dilihat. Weh. Nah, disinilah syekh atau guru itu mengatakan, sebenarnya itulah makna daripada ihsan. Ihsan, ya. Bila mana kita selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innallaha labil mirsad. Sesungguhnya Allah taala labil mirsad. Allah itu selalu memantau apa yang kita lakukan. Maka jangan pernah melakukan deal-deal kesepakatan-kesepakatan. Ya. Yang kita mengira bahwa orang tidak dengar. Tidak dengar. Orang tidak lihat. Iya, iya, iya. Ya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, ya, ya. Allah Ta'ala katakan tidak ada kata-kata yang terlafazkan dari lidah kita kecuali ada rakib dan atid di samping kanan dan samping kira yang mencatat perbuatan itu. Bahkan Allah Ta'ala mendengar dan mengetahui perkataan kita walaupun belum diucapkan oleh lidah, baru terbesit dalam hati kita, Allah sudah tahu itu. Subhanallah. Ya, nah ini kita mau lari dari mana? Mau lari dari mana? Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana pertanyaan orang Badui, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di mana itu Allah? Di mana itu Allah? Ya. Aba'idun hatta nunadihi au qaribun hatta nunajihi. Apa Allah itu begitu jauh sehingga kita harus panggil-panggil? Iya, iya, iya. Atau dia cukup dekat kita harus berbisik-bisik? Harus berbisik-bisik. Iya, iya, iya. Ya. Allah Ta'ala juga dalam Al-Qur'an mengatakan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Kalau hambaku bertanya kepadaku, sesungguhnya aku itu dekat, kata Allah. Dekat. Uji budak watadda'i dada'an. Aku menjawab setiap doa dari hambaku. Dan dalam ayat Al-Quran, dekatnya Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, akrabu min hablil warid. Ya. Allah Ta'ala lebih dekat daripada urat leher kita ini. Urat leher. Ya. Nah, di sini, manggi antina kita harus benar memahami Allah Subhanahu wa taala yang selalu melihat kita. Melihat kita. Sebenarnya Allah ada di mana? Ya. Ya. Dan Rasulullah bertanya kepada budak wanita ketika mau dimerdekakan oleh tuannya. Iya, iya. Ya, Rasulullah bertanya, "Aina Allah?" Iya, iya. Wahai ya, wanita itu perempuan. Iya. Aina Allah? Di mana Allah? Wanita itu menunjuk ke atas langit dan mengatakan, Allahu fissama. Allah berada di langit. Ya, ya. Dan memang ini ayat Al-Quran mengatakan kepada kita. Ya, dan sebelum saya bacakan Al-Quran itu, ternyata Rasulullah mendengar jawaban dari wanita tadi, Rasulullah diam. Diam. Diam sebagai tanda bahwa Rasulullah setuju. Dalam ilmu hadis namanya ini ilmu hadis takrir, yaitu perbuatan yang Nabi diam tanda setuju. Tanda setuju. Apa ayatnya dalam Al-Quran menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai tempat yang layak baginya. Iya, iya, iya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Sesungguhnya Allah Taala yang Rahman itu di atas arsy. Dia menempati dan dia bersemayam. Oleh karenanya tidak boleh memahami ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang selalu memantau kemanapun kita berada, bahwa Allah Ta'ala ada di dalam diri kita. Manunggaling kaula gusti, atau Allah Ta'ala bersatu dengan tubuh kita. Tidak. Allah Ta'ala berada di tempat yang layak. Hari ini seorang nanti, kita belum tahu siapa yang mau jadi presiden nanti pada periode ini yang baru ini. Oh, kemudian yang ada di depan kalau di Kota Palu ini 2015, ada regenerasi dari Mangge Cudi. Siapa tahu orang yang di depan saya. Dia bilang belum masanya. Insya Allah. Karena ada di mana ada bintang itu ada masanya. Bintang itu ada masanya, masa itu ada bintangnya. Tapi Allah Ta'ala mengatakan idza arda syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu kun fayakun saja. Berarti saya bismillah saja. Iya, seperti itu. Mangke Anteina, saya sampaikan bahwa memaknai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan seperti anggapan Allah berada di dalam diri tubuh kita. Iya. Ada yang beranggapan kayak begitu. Iya, seperti Allah meniti dalam diri seperti akidah ini pertama dicetuskan oleh Al-Hallaj. Dan dinukil oleh Ibnu Arabi. Kemudian di Indonesia dianut oleh Syekh Siti Jenar. Yang mengatakan Allah ada di dalam diri kita. Mangki Anteina. Allah Zat yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha suci, mustahil tinggal di dalam diri kita manusia. Di dalam tubuh kita ini ada darah yang kotor, ada kotoran juga kemana-mana. Dan Allah Ta'ala memiliki tempat yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam firman-Nya Ar-Rahman wa Al-Arsy istawa. Tadi saya sampai menyinggung kenapa harus ada misalnya RI1 ataupun DN1 misalnya. Di mana tempat bagi mereka? Tentu mereka akan mencari tempat yang strategis yang layak bagi mereka di istana. Di istana. Kalaupun di Jakarta dia tidak akan tinggal di Tanjung Priuk misalnya. Tidak mau. Atau di Kampung Melayu. Ada istana yang cantik. Harus tinggal di istana yang layak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin memilih tempat untuk tinggal yang ke dalam tubuh manusia. Tubuh manusia. Betul. Nah, ini makna ihsan harusnya kita memahami. Kalau begitu Pak Ustaz, Allah selalu mendengar dan melihat perbuatan kita. Allah ada di mana? Allah ada di mana? Di tempatnya yang layak yaitu Ar-Rahman alal arsy istawa. Tempatnya ada di langit, di tujuh alam petala langit sana. Di atas surga Firdausul A'la. Tapi meskipun tempat yang begitu jauh, yang tidak bisa terindra ataupun yang terlihat oleh kita, Allah selalu melihat dan mengetahui serta memantau kita dari mana? Dari mana itu? Dari ilmunya. Ilmunya. Ilmu Allah Ta'ala, pengetahuan Allah selalu bersama kita. Penglihatannya, pendengarannya selalu bersama dengan kita. Jadi di sini kita memahami ayat ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar di dalam gua. Apa kata Allah Ta'ala? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya kita bersama dengan Allah atau Allah bersama dengan kita. Apakah Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua yang ketiganya adalah Allah? Allah tetap berada di atas arsy. Tapi Allah Ta'ala bersama Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Rasulullah. Pengetahuannya, penglihatannya, pendengarannya. Jadi ini kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebersamaan ilmu, bukan kebersamaan zat. Zat, bukan. Bukan. Sebagaimana Mangge Anteina pergi ke Makassar. Entah naik pesawat ataupun naik bus misalnya. Bus. Kita mengatakan, Pak Ustaz, saya naik pesawat dan bulan bersama saya. Bulan bersama saya. Atau saya naik pesawat, motor atau naik mobil. Sementara di malam purnama, bulan bersama saya. Kemanapun saya belok, bulan ada di belakang saya. Bulan ada di belakang. Saya tanya, apakah bulan naik kendaraan? Tidak. Tidak. Mungkin itu cuma bulan manusia itu, nama bulan. Bulan Sari. Atau Siti Bulan. Siti Bulan. Tapi kalau bulan, tetap dia berada di tempatnya. Tapi kemanapun kita pergi, dia selalu mengikuti dengan kita. Demikian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat yang layak baginya di atas ars, namun kemanapun kita berada, kita tidak bisa lepas dari liputan pengetahuan, ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syubhat yang kedua, kadangkala orang Pak Ustaz, tapi bagaimana kita memperlakukan ayat ainama tuwallu wujuhakum fathamma wajhullah. Ayat apa itu Pak Ustaz? Ayat dalam Al-Quran, kemanapun kalian menghadap, maka disitulah wajah Allah. di oh iya iya iya. Ya, maka disitulah wajah Allah. Mereka mengatakan, Pak Ustaz, ini berarti anggapan bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan ada di mana-mana atau Allah ada di mana-mana. Allah ada di mana-mana. Iya iya iya. Pengertian itu bagaimana itu Pak Ustaz? Iya. Ya. Harusnya pengertian ini dikembalikan kepada pengertian yang benar. Yang benar. Sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Bahwa Allah di mana-mana pun kita berada, Allah selalu tahu kita ada di situ. Dia dengar, dia lihat. Tapi zat Allah bukan ada di mana-mana. Sehingga ketika kita lihat gunung, di situ ada Allah. Kalau kita lihat pasar, di situ ada Allah. Kalau kita lihat masjid, di situ ada Allah. Bagaimana kalau kita lihat rumah-rumah ibadah ataupun rumah-rumah dukun ataupun tempat maksiat, tempat-tempat judi juga ada. Tidak mungkin seperti itu. Allah Ta'ala maha suci zatnya, tidak akan mungkin menempati tempat-tempat seperti itu. Dia sendiri Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Sesungguhnya dialah Ar-Rahman Allah Ta'ala, di atas ars dia menempati. Nah ini manggi antena sebagai kaidah menuntun kita dalam melakukan mengamalkan yang namanya ihsan, menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah, dan kalau kita tidak melihatnya, Allah melihat kita. Pengetahuan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah kepada kita sekalian dari tempat yang layak baginya. Luar biasa sekali, subhanallah. Jadi Pak Ustadz, saya mulai dari sejak awal bagaimana kita memaknai ihsan. Nabi pernah menunjukkan sikap diam, dan sekarang ini kita kenal, mungkin baru 10 tahun terakhir dipopulerkan kata ini. Diam itu adalah emas. Kemudian tadi Pak Ustadz lebih cenderung mengatakan bahwa tidak lebih dari sejengkal dalam tubuh kita ini. Kalau saya memaknai, memang bagaimana Allah mau ada di tempat kita, tidak lebih dari sejengkal ada semua tainya. Betul. Tombe, turun lagi sedikit ada tai mata, dan seterusnya Pak Ustaz. Betul. Jadi memang itu bertentangan sekali, dengan yang mengatakan bahwa dimanapun matanya tertuju ada Allah. Bertentangan dalil akli maupun nakli ketika orang mengatakan Allah menitis atau masuk ke dalam tubuh seseorang. Dan ini memang dianut oleh Al-Hallaj. Dan tahukah kita siapa Al-Hallaj? Siapa itu? Seorang yang mengaku artinya mengaku bahwa Allah berada di dalam tubuhnya, yang difonis kufur oleh para ulama. Namun ketika dia kufur, difonis hukum pancung waktu itu. Dia pun tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat. Sampai pisau pun siap membelah lehernya. Malah menjadi-jadi. Ada sebuah riwayat-riwayat mengatakan setan pun ketika dia dipancung, darah yang memuncar dari tubuhnya itu pun, dia bilang tertulis lafaz Allah. Lafaz Allah. Sehingga membuat orang-orang dia bilang, berarti betul itu apa yang lihat itu darahnya keluar tertulis Allah. Tentunya itu adalah talbis daripada iblis. Sesungguhnya Al-Hallaj yang mati dalam kekufuran, ketika dia bercermin, dia mengatakan, aku tidak tahu siapa yang kulihat di cermin, aku atau dia. Ketika aku bersujud, aku tidak tahu aku sujud sama siapa, aku yang bersujud sama dia atau dia yang bersujud kepadaku. Bayangkan kekufuran Al-Hallaj. Dan ini pendapat seperti ini masih banyak orang yang menganutnya di tengah-tengah masyarakat, sehingga orang mengatakan dia sudah ma'rifat, dia sudah pada tingkat ketinggian ubudiyah seperti itu. Sampai orang mengatakan, kalau saya masih dilarang untuk minum, sebenarnya siapa yang melarang? Dia atau saya yang melarang? Karena saya sudah jadi dia jadi saya. Ini bahaya. Apalagi mereka embel-embeli dengan ketika melihat mereka gunung Allah, ketika melihat masjid Allah, semua tempat mereka lihat Allah. Akhirnya zikir mereka bukan lagi kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi tinggal Allah Allah, atau tinggal menjadi huwahu atau huwahuha dan lain sebagainya. Jadi saya jadi melucu ini mangke. Sering kita melihat artinya ketika melakukan perjalanan bahwa paham seperti ini mudah masuk kepada saudara-saudara kita yang kemudian kita cap bahwa di daerah itu memang jauh dari kemodernan, jauh dari mungkin jangkauan-jangkauan informasi, sehingga apapun yang diberikan ke sana ketika dia menganggap atau apalagi lebih dari dua orang yang mendewakan seseorang yang padahal tingkatannya adalah sama derajat kita sebagai manusia, maka orang itu akan mudah terhasut. Betul. Iya. Oleh karenanya memang satu-satunya perisai yang diberikan oleh agama ini kepada kita sekalian Mangge Antina, yaitu ilmu. Ilmu. Jangan pernah mengamalkan dalam amalan agama kecuali ada ilmunya. Apa itu ilmunya? Apa itu? Al-Qur'annya, Al-Qur'an, hadisnya. Jangan pernah mengamalkan dia bilang ini Islam. Ya. Ini ajaran Islam. Tapi ayat Al-Qur'annya mana? Tidak ada. Tidak. Hadisnya mana? Tidak ada. Tidak ada. Hati-hati seperti itu. Iya. Jangan tertipu dengan sorban yang besar. Nah, itu. Jubah yang putih menjuntai. Kemudian tasbihnya segede kepala. Iya. Lebih berat tasbihnya daripada badannya. Iya, akhirnya ya dengan tipuan mereka dibilang saya baca-bacain begini sembuh penyakitnya. Iya. Ya bukannya sembuh. Ya, malah harta yang tidak ada dikuras jadi habis dan lain sebagainya. Coba lihat ini tasbih iblis. Bayangkan itu ya. Bahwa sesungguhnya dalam Islam sesuatu itu dilandaskan kepada ilmu. Tidak ada satupun wakil Allah Ta'ala di muka bumi ini yang kalau permintaan kita bukan minta langsung pada Allah, tapi minta lewat dia. Tidak ada wakil ataupun server seperti itu. Semua permintaan kita, termasuk saya, ya Mangge Patra, Mangge Anteina juga di rumah. Kalau mau berdoa langsung pada Allah. Tidak ada satu wakil pun di muka bumi ini namanya nabi, ya namanya sahabat, perantara, ya namanya kiai, namanya habib, namanya ustad. Ya. Mereka adalah penyampai doa. Tidak. Tidak. Semua kita layak berdoa. Iya. Ya, kedudukan ketika kita berdoa semua sama di hadapan Allah. Tidak ada dalam Islam yang diwakilkan kau yang khusus menerima doa. Minta tolong doakan saya wakilkan dulu doa. Giliran mau minta ampun dari dosa-dosa kita yang memikul. Iya, giliran minta ampun dari dosa harus si fulan ini yang tentukan surat pengampunan dosa. Tidak ada. Seluruh doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjatkan. Berarti kita ini sebenarnya kan seperti yang dikatakan oleh para orang pintar bahwa terlahir suci. Iya. Ya, kan? Artinya ketika kita lahir kita tidak memikul dosa dan beban apapun kecuali yang kita buat setelah kita menjadi dewasa berkali. Betul. Ya, kita ya, cuma ya. Memikul dosa kita. Dosa warisan tidak ada dalam Islam. Dosa warisan. Iya, kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan bersih. Fitrah. Iya, fitrah. Kalau Nabi Adam dan Hawa, andai pun mereka berdosa, mereka sendiri yang tanggung. Dan kalau memang itu perbuatan dosa, Allah sudah ampuni. Iya. Karena kedudukan mereka sebagai nabi. Kedudukan mereka bertaubat. Tidak ada dosa turun-temurun ditanggung oleh anak manusia. Berarti kalau ada dosa turun-temurun, dosanya Nabi Adam sampai hari ini belum kita bisa selesaikan, Pak Ustaz. Dipikul juga sama kita kan? Dipikul ke kita. Itu kan tidak mungkin. Pekerjaan kita saja belum sukses, apalagi mau ditimpakan orang lain. Logikanya berkali ada kata nafsi-nafsi. Ya, populer sekali ini kan. Subhanallah. Saya mengingatkan nafsi-nafsi yang Mangge sampaikan. Ayat Al-Qur'an mengatakan pada kita, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari ketika seorang anak lari dari seorang saudara lari dari saudaranya. Lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari istrinya, lari dari anaknya. Kenapa? Urusan masing-masing. Ibunya datang pada anaknya, "Nak, tolong ibu. Air susu ini yang kau hisap sampai kau tumbuh dewasa. Ya, perut ini 9 bulan yang kau tempati sampai kau jadi bayi. Hari ini tolong ibu." Anak itu cuma mengatakan, ibu, kalau saya pun ada yang bisa menolong, saya pakai sendiri itu. Saya tidak bagi ke orang lain karena hari ini sendiri. Iya. Bayangkan ini dalam urusan seperti ini. Termasuk pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ya, masing-masing orang. Masing-masing nafsi-nafsi. Baik, Mangge Antina yang dirahmati Allah. Sebuah penjelasan bahwa memaknai ihsan ini sendiri bukan berarti menjadikan kita manusia yang telah memiliki mujizat misalnya. Dan mujizat itu kan bukan pada manusia. Hanya kepada ciptaan Allah yang memang dipercayai untuk menyampaikan Para nabi dan rasul. Baik, Mangge Antina yang dirahmati Allah,

Masjid Al-Amanah, Jalan Ki Hajar, Dewantara. Betul, betul, betul. Iya. Dan juga Bapak dan Ibu di LPMP. LPMP. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Mutu Pendidikan, iya, betul. Yang ya, selalu mendengarkan sirah ini. Alhamdulillah, silaturahmi mudah-mudahan kita terjaga. Di mana tentu sebagai umat kita juga salah satunya adalah menjaga silaturahmi. Ada manfaatnya silaturahmi itu. Ya, insya Allah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaklah dia meluaskan ataupun menyambung tali silaturahmi. Itu keutamaannya. Baik. Fadli Haji Haruna Aksa, terima kasih juga kalau misal selama ini menjadi yang setia dan tidak ada berhentinya untuk bertanya. Bertanya bukan berarti bahwa Komio tidak memahami, memaknai agama. Tetapi sesungguhnya Komio sedang mengajarkan kepada Mangge Ante Ina yang lain. Ya, itu. Ya, terus kita lanjut dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan ini, Pak Ustadz. Ya, tafadhol. Ya, kelihatannya pertanyaan ini memang agak singkat karena hari ini kita sedang menghabiskan di mana melihat bahwa ihsan sendiri ini kadang-kadang diartikan salah oleh orang-orang yang selalu membawa ajaran ini menjadi sesat. Betul. Dianggap kayak Nabi lah, ya kan? Dianggap kayak misal Habib yang kemudian dia itu wali. Misalnya begitu. Betul. Iya. Padahal tingkatan ihsan ini sendiri tidak mengajarkan seperti itu. Iya, tidak ada orang-orang khusus yang harus menjadi ihsan. Saya, Mangge, Patera, Mangge Anteina di rumah. Kalau dalam berbuat ini selalu ikhlas, kemudian yang kedua seolah-olah sedang dipantau dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita kepada derajat ihsan. Derajat ihsan. Dan hari ini orang memaknai yang harus menjadi wali. Wali. Harus orang yang ada kesaktian-kesaktian. Padahal Syekhul Islam mengatakan kalau engkau melihat ada orang yang bisa terbang, berjalan di atas air ataupun dia tidak menginjakkan kaki di tanah, menginjak kaki di tanah ataupun dia tidak mempan terhadap senjata, kata Syekhul Islam, perhatikan baik-baik apa dia sujud dan ruku kepada Allah. Kalaupun dia sujud kepada Allah, apa dia sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak? Kalau dia menjalankan kewajiban sholat lima waktu, kemudian menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, maka dia wali. Tapi kalau tidak, maka dia adalah wali syaitan. Dan kita melihat hari ini orang-orang musyrik yang kufur kepada Allah, dalam perayaan-perayaan mereka bagaimana itu? Mereka debus, motong-motong tangan, makan api dan lain sebagainya. Jadi ada juga syaitan yang mewakilkan kepada wali-walinya seperti itu. Dan luar biasa, bukanlah bukti bahwa seorang itu wali. Sebab kewalian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah istiqomahnya dia di jalan Allah. Tapi yang anehnya menurut saya ini, Pak Ustadz, justru ketika mereka sedang menunjukkan keahlian-keahlian itu, setan ini semakin terbahak-bahak rasanya. Sebab dia sedang menunjukkan menikam, menusuk, memotong. Betul, tidak terpotong. Dan itu juga pertanyaan Pak Ustaz. Kalau memang itu perbuatan setan, kenapa Allah izinkan? Kenapa Allah izinkan? Artinya setan untuk merubah mereka. Ada perjanjiannya barangkali. Pertama, kalau orang memahami sebenarnya orang yang sesat dari jalan Allah dan mereka yakin dengan kesesatan itu, bahkan dia pamerkan. Dia pamerkan. Sudah itu azab pertama sebelum azab akhirat. Sebab dengan dia yakin terhadap kesyirikan atau kekufurannya, dia rela mati di atas kekufuran dan kesyirikan itu. Sehingga dia mati tidak sempat bertaubat. Dan kalau dia tidak bertaubat, sudah jelas kemana dia tempat kembali. Sebab karena kasih sayang Allah akan terlihat kepada orang-orang yang memperlihatkan kesaktian seperti itu, namun jauh dari jalan Allah. Kalau dia sempat bertaubat, berarti Allah sayang dia. Tapi kalau dia tidak jadi bertaubat, sudah dari situ kita lihat bagaimana azab Allah dan tidak pedulinya Allah Ta'ala pada. Dan disitulah kebanggaan kita melihat bahwa Allah memang segalanya maha. Nah, padahal kadang-kadang kita otak yang sehat waras ini menginginkan kenapa Allah tidak bunuh saja orang yang kayak begitu. Sebab hikmah yang pertama, Allah Ta'ala berikan dia waktu. Apa dia masih mau bertobat? Masih maukah kau bertobat? Iya. Yang kedua, supaya azabnya makin banyak kekufurannya dia itu, supaya azabnya makin banyak dia akan tanggung di akhirat. Orang begitu berbuat dosa langsung dia mati, cuma sedikit mungkin dosanya dia tanggung. Tapi orang yang sudah suntuk dengan dosanya, suntuk juga dia akan di neraka. Yang penting dia tidak pikul dosanya, Pak Ustaz. Pikul dosanya yang tadi itu gurunya kan. Tidak. Baik Pak Ustaz, terima kasih banyak. Kita mengucapkan kepada saudara Isemahi Pak Ustaz. Ini Yudin di Pipit. Yudin di Pipit. Pertanyaan komio sudah masuk. Kemudian ada Anto. Terus ada ibu siapa? Mata saya sedang berkunang-kunang Pak Ustaz. Karena liputan pemilu ini Pak Ustaz. Betul. Aksa Saputra. Aksa Saputra ya. Kami harus memending pertanyaannya Komiu. Nanti akan kami jawab pada sesi yang berikutnya. Hari ini adalah memang penting kita memaknai ihsan. Penting kita memaknai dalam agama ini. Karena kenapa? Semakin tinggi ilmu orang, semakin tersembunyi bahwa dia memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi kadang-kadang ketika kita memiliki sesuatu yang baru seujung kuku, kayak sudah meledak rupa dum-dum. Baik, Pak Ustadz, sayang sekali kita harus mengakhiri dulu di kajian hari ini. Dan insya Allah kita bertemu lagi pada kajian selanjutnya. Mangge Antina yang dirahmati Allah, siraman rohani yang hadir setiap hari di Patra FM, radionya orang Palu, Gaya Kaili ada di sini. Akan hadir lagi insya Allah bersama dengan Ustadz Haji Yusuf Lauma LC, Dai Kota Palu. Dengan mengucapkan, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe mangge ante inah.